Kullu man sallare an-nabi sallu alaihi salawatullahi alaihi wa yanalul barakah kullu man Syubban lovers Nusantara, akhi ukti sahabatku semua. I'm